Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, pada kesempatan yang begitu sangat menyenangkan ini, kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah dan adalah kalam tertinggi dibandingkan dengan kalam-kalam lainnya. Al-Qur'an itu adalah petunjuk Allah, dan petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang terbaik dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk atau guidance yang lainnya. Dan Al-Qur'an itu adalah berisi kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik dan bahkan yang terbaik daripada segala kebaikan yang ditawarkan yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita akan membahas ayat ke-58 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa'a amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghaliz. Dan tatkala datang azab kami, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Para pendengar rahimakumullah, kembali di dalam keterangan ayat ini pada akhir cerita, ya, kisah, the ending of the history of the film, ya, akhir daripada film dan kisah ini adalah antara Nabi Hud dengan kaumnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang benar itu selamat dan yang ingkar itu akhirnya mengalami kehidupan atau kematian atau akhir kehidupan yang sangat tragis yang mungkin tidak akan pernah mau diikuti oleh orang-orang atau generasi-generasi selanjutnya. Walamma jaa amruna, ketika azab kami datang, ya, untuk menggambarkan kepada kita semua bahwa janji Allah itu adalah suatu hal yang benar. Jangan janji Allah itu dianggap sepele. Janji manusia saja kita pegang, konon lagi yang berjanji ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Tetap yang namanya kebaikan itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap yang namanya ajaran kebenaran itu, itulah yang akan berjalan dengan baik di dalam kehidupan ini. Dan tetap di dalam kehidupan ini akan tetap ada orang-orang yang selalu memperjuangkan kebaikan dan selalu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini diikuti oleh orang, maka akhir kehidupan yang dialami oleh Nabi Hud itu adalah akhir kehidupan yang bisa dialami oleh orang-orang yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa akhir kehidupan mereka? Wa najjaynal lazina wa najjayna hudan wallazina amanu. Allah akan selamatkan Nabi Hud dan juga orang-orang yang beriman bersamanya, ya, itu adalah sunnatullah yang Allah berikan kepada kehidupan di alam semesta ini. Para pendengar rahimakumullah, inilah yang harus kita pahami dengan baik, bahwa konsekuensi dari suatu perbuatan itu akan tetap ada. Pada saat seseorang menapaki kakinya pada kejahatan, maka dia harus siap dengan segala konsekuensi buruk yang akan dia terima di dalam kehidupannya. Begitu juga pada saat seseorang menapaki kakinya di atas jalan siratal mustaqim, jalan yang benar, maka dia akan siap untuk menerima hasil-hasil yang menyenangkan, terutama sekali untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada ustaz kita, pakar tafsir kita, yaitu Ustaz Syafiar, yang kita harapkan masukannya. Silakan Pak Ustaz. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan terima kasih kepada Abang Da Perdana. Ayat ini sekali lagi bahwasannya ketika Nabi Hud alaihi salam memberikan wejangan dan ajakan, kemudian orang tidak mau mengikutinya, lantas Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan perhitungan di antara orang yang engkar, tunggu tanggal main. Maka Allah di sini menyatakan Walamma jaa'a amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu. Ketika azab kami datang kepada orang yang engkar, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman dengan rahmat dari kami. Maka sebetulnya yang bergelimangan dalam kehidupan kita ini, sesak, kita rasa susah, yakininlah keyakinan itu kita padukan untuk kita berpasrah kepada Allah dan kita selalu berusaha untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala yang dapat meluruskan kehidupan kita ini. Banyak orang yang kaya belum merasa mencukupi. Banyak orang yang miskin juga selalu mengeluh dan mengeluh. Jadi bagaimanakah seorang yang mukmin? Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan yang sederhana. Kemudian para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat, selalu mereka itu mengikuti acuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin? Karena mereka sudah yakin kalau sudah dekat dengan orang yang beriman, kalau sudah yakin dekat dengan pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun dilepas hanya untuk beribadah dan mengimani, melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan sesuai dengan aturan main yang ada dalam risalah para anbiya itu sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang bisa terlepas dari azab Allah adalah orang-orang yang beriman beserta para nabi-nabinya. Walaupun kita melihat kadang dari sisi yang lain, Nabi Nuh alaihissalam yang sudah kita kaji ayat sebelumnya dari surat Hud ini, kita menjumpai istrinya sendiri juga tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Nuh alaihissalam sehingga pada akhirnya tenggelam dan ditinggal oleh kapal yang besar. Maka di sini kita harus merespon bahwasannya kapanpun dan dimanapun kita tidak dapat terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala kalau tidak kita mewaspadai dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Allah nyatakan dengan ayatnya idas samaa'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa khaf wa huqqat, yang artinya adalah apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu terbelah. Itu langit, nah konon manusia. Bagaimana kita yang tidak memiliki kekuatan, hanya kita selalu melantunkan la haula wala quwata illa billah. Kita hanya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekedar kita hanya memohon, akan tetapi action daripada keimanan itu harus mencerminkan amal yang baik, amal yang soleh, tidak yang salah untuk meniti kehidupan yang kita raungi di dunia ini. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Safiar. Satu keterangan dan informasi yang ada di pembahasan ayat kita pada hari ini, yaitu ketika Allah mengatakan wa najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna, bahwa kami selamatkan Nabi Hud dan juga orang-orang yang bersamanya itu dengan rahmat kami. Nah, kenapa Allah di sini memakai kata-kata rahmat? Bukankah dengan mengatakan selamat itu sudah cukup? Tapi di sini Allah mengatakan kami selamatkan dengan kasih sayang kami. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan tentang hal ini, bahwa ketika Allah menjelaskan tentang rahmat kasih sayangnya, itu berarti bahwa yang diselamatkan itu tidak kurang suatu apapun, tidak terluka, tidak mengalami hal-hal yang menyakitkan, seperti itulah. Kenapa? Karena dengan kasih sayang itu, seperti kasih sayang ibu kepada anaknya, dia akan pegang anaknya itu dengan penuh kehangatan dan kelembutan, ya, pegangan yang tidak menyakitkan. Kalaupun dia tarik anaknya, tarikannya itu bukan tarikan yang menyakitkan, ya. Seperti itulah ketika Allah menyelamatkan Nabi Hud berserta dengan orang-orang yang beriman. Allah selamatkan mereka, ya. Azab yang ditimpakan kepada kaumnya itu satu hal yang sangat dahsyat. Bukan lagi bencana alam, tapi sudah di luar daripada aktivitas alamiah. Ya, angin topan itu adalah bencana alam. ya, yang kuat. Tetapi kalau sudah angin topan disertai dengan udara dingin menusuk tulang yang membuat sampai mereka itu terkapar mati di rumah, ya, tidak seakan-akan daun-daun kering yang berjatuhan, itu namanya sudah azab yang sangat menyakutkan. Tapi dalam hal ini, walaupun begitu hebat kondisi alam pada saat itu menghancurkan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud yang ingkar, ternyata segelintir orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang meyakini akan kasih sayang Allah, itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, sehingga walaupun menimpa ibarat batu jatuh ke sebuah rumah, ya mati semua di dalam rumah itu kecuali ada satu orang anak misalnya, tanpa cedera sedikit pun. Begitulah gambarannya yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mungkin gambaran sikapnya sebagaimana gempa yang terjadi di mana kemarin yang besar sekali itu? Chili. Ya, di Chili ya. Atau yang di Padang itu, yang di Padang kan cukup besar itu ya. Betul. Ternyata masih ada orang-orang yang selamat yang tidak mengalami hal-hal yang menyakitkan. Gempa. Ya, walaupun sudah tertimbun, ya tertimpa runtuhan selama sekian hari, tapi ternyata sehat walafiat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang yakin dan beriman kepadanya. Sudahkah kita meneguhkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita yakin Allah Maha Pengasih, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik dengan kasih sayang dan rahmat-Nya yang tidak terhingga. Para pendengar rahimakumullah, kami kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Sekali lagi, mari kita pahami dengan baik bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini berbuat baik itu akan menyelamatkan orang yang melakukan kebaikan dan juga akan menyelamatkan orang banyak. Jadi pada saat menghadapi kehidupan masyarakat yang tidak baik, nasihatilah mereka. Karena dengan nasihat itu, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tapi juga menyelamatkan orang banyak. Berikan masukan dan jangan pernah bosan untuk memberikan masukan kebaikan kepada orang lain. Tidak hanya kepada anak-anak kita atau keluarga kita saja, tapi kita punya tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan kebaikan kepada orang lain. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan juga kesabaran, itu adalah tugas dan kewajiban seorang muslim di dalam kehidupannya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.